Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambah sedikit keterangan hadis kemarin. Dari waktu-waktu yang dimakruhkan sholat padanya, yaitu tiga waktu secara ringkasnya, setelah subuh sampai matahari terbit, setelah sholat asar sampai matahari terbenam, kemudian ketika matahari berada di pertengahan langit. Nah, tentang dimakruhkannya sholat ketika matahari di pertengahan langit, di tengah, itu yang disebut dengan waktu istiwa, maka sholat yang tidak memiliki sebab makruh padanya, kecuali hari Jumat. Adapun tentang hari Jumat dikecualikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, sebagaimana dinukil oleh Hafidz Ibnu Hajar, beliau berkata, wa qad istasna Asy-Syafi'i wa man wafaqahu min dalika yaumul Jumat. Sungguh Imam Syafi'i telah mengecualikan, demikian juga orang-orang yang sepakat dengan beliau, dan bahwasanya sholat waktu istiwa tersebut pada hari Jumat. Artinya tetap dibolehkan walaupun sampai datangnya imam memperbanyak sholat di hari Jumat. Wahujatuhum anahu sallallahu alaihi wasallam naddaban nasa ila tabkir yaumal jum'ah. Hujahnya Imam Syafi'i dan orang-orang yang sepaham dengan beliau mengatakan boleh sholat ketika matahari di tengah langit pada hari Jumat. Hujahnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran kepada manusia untuk berpagi-pagi ke masjid pada hari Jumat. Wa raghaba fi sholati, dan Rasulullah SAW mentargib, memotivasi siapa saja yang datang pada hari Jumat untuk sholat. Nah, sebanyak-banyaknya. Ila khurujul imam, sampai imam keluar. Keluar dari rumahnya menuju masjid untuk berkhutbah. Berarti tidak ada hukum makruh sholat, memperbanyak sholat pada hari Jumat walaupun sampai matahari berada di tengah-tengah. Batasannya barakallahu fikum, sholat sunnah di hari Jumat sampai keluarnya imam dari rumahnya menuju masjid. Kama sayati fi babihi, bagaimana akan datang penjelasannya dalam babnya. Waja'ala al-ghayata khurujal imam, dan dijadikan puncak selesainya berakhirnya sholat sunnah seseorang pada hari Jumat adalah keluarnya imam dari rumah menuju masjid. Wa huwa la yakhruju illa ba'da zawal. Sementara imam itu tidak boleh keluar dari rumahnya untuk khutbah di masjid kecuali setelah zawal, setelah tergelincir matahari sebagai pertanda masuknya waktu sholat duhur. Nah, berarti kalau orang disunahkan terus sholat, enam sholat mutlak sampai imam keluar, berarti ketika imam sebelum berkeluar berarti nanti akan mendapati waktu istiwa tersebut. Ya, waktu istiwa. Nah, oleh karena itu barakallahu fikum, fadalla ala adamil karohah, maka sholat pada hari Jumat, nah, walaupun sampai matahari sudah pada pertengahannya, maka tidak ada hukum karohah, tidak ada hukum makruh. Nah, ja fihi hadithun an Abi Qatadah marfu'an annahu sallallahu alaihi wasallam kariha salata nisfan nahari illa yaumal jum'ah. Datang sebuah hadis dari Abu Qatadah secara marfu', annahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kariha, tidak menyenangi salat di pertengahan siang kecuali hari Jumat. Sebuah hadis dari Abi Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyenangi salat pada pertengahan siang kecuali pada hari Jumat. Wa fi isnadihi inqita', namun di dalam sanadnya ada yang gugur sehingga sanadnya terputus. Wa qad dzakara lahul Baihaqi syawahida dha'ifah, dan Al-Baihaqi telah menyebutkan hadis ini memiliki syawahid-syawahid penguat-penguat yang baik. Idza dummat qawiyal khabar, apabila digabungkan hadis-hadis yang baik tersebut maka hadisnya menjadi kuat. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, salat sunnah, memperbanyak salat sunnah pada hari Jumat, tidak ada waktu larangan, walaupun ketika itu matahari 6 sampai di pertengahan bumi. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu ma yusalla ba'da al-asri min al-fawaid wa nahwiha. Bab yang menerangkan tentang sholat setelah asar dari atau dengan sebab luput sholat tersebut atau yang semisalnya. Sholat setelah asar dari sholat-sholat yang luput atau yang semisalnya. Barakallahu fikum. Qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah yakni al-Imam al-Bukhari, wa qala Quraib an Ummi Salamah, sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-asri rak'ataini wa qala shagharani nasun min Abdul Qais an rak'atain ba'da az-zuhri. Hadis ini akan menerangkan tentang sholat sunnah setelah asar sebagai bentuk qadha atau selainnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, qala Abu Abdullah wa qala Quraib an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, shallan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da al-asri rak'atain, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat setelah asar 2 rakaat. Wa qala wa qad syaghara linasun, Nabi bersabda, sungguh telah menyibukkanku seorang manusia dari utusan Abdul Qais. Dan sungguh telah menyibukkanku manusia dari Abdul Qais dari melaksanakan 2 rakaat setelah zuhur. Rasulullah tersibukkan untuk melaksanakan salat sunnah sebelum zuhur 2 rakaat, maka beliau pindah melaksanakan setelah salat asar